29 yang ke-20. Nubgidul ahzab al-mu'asirah, kami benci terhadap hizab-hizab, partai-partai yang ada hari ini. Beliau menyebutkan contoh al-hizbu as-suyu'i al-mulhid, al-hizbu al-ba'fi al-mulhid, al-hizbu al-nasiri al-mulhid, al-hizbu al-istiraki al-mulhid, al-hizbu al-rafidi al-mariq. Ya, beliau sebutkan beberapa partai, kelompok suyu'i. Beliau katakan, beliau lakopkan mulhid pada diri. Mulhid itu sesat, menyeleweng, bengkok. Ateis diterjemahkan dengan mulhid pula. Al-hizbi al-ba'fi, ya, partai kebangkitan, al-mulhid. Al-hizbi an-nasiri, partai penolong, al-mulhid. Al-hizbi al-istiraki, partai perserikatan, al-mulhid. Biasanya partai-partai sekitar itu, ya, kelompok-kelompok tertentu atau kebangkitan, ya, penolong, perserikatan, gotong royong, dan seterusnya, nama-nama partai. Dia katakan yang terakhir, al-hizbu ar-rafidi al-marik, al-hizb ar-rafid, rafidi, rafida al-marik. Marik mengambil dari ucapan Nabi, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busur. Maka orang-orang Rafidah disebut Al-Marik, melesat dari agama ini, keluar dari Islam ini. Wa nara annannasa yanqasimuna ila hizbain, dan kami melihat, kami berpendapat bahwa manusia dibagi dua, dibagi dua hizb, dibagi dua kelompok, dibagi dua partai. Hizbur Rahman, yang pertama kelompoknya Ar-Rahman, hizbnya Ar-Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang taat. Wa hum alladzina tantabiqu 'alaihim arkanul Islam wa arkanul iman ghaira raddin shay'an min syar'illah, yaitu orang-orang yang mempraktikkan rukun Islam, rukun iman, dan tidak menolak sedikit pun dari syariat Islam ini, maka dia adalah Hizbur Rahman, kelompoknya Ar-Rahman. Yang kedua Hizbus Syaitan, hizbnya syaitan, hanya itu. Dan ini juga tidak perlu penamaan, karena penamaan seperti ini termasuk hizbullah, bukan penamaan yang hak. Walaupun di Al-Quran ada kata-kata hizbullah, wa inna hizballahi humul ghalibun, bahwa hizbullah, kelompok Allah lah yang akan menang, tapi bukan penamaan. Bahwa si fulan yang benar agamanya disebut hizbullah, tidak. Penamaan itu hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatul Najiyah, Al-Ta'ifatul Mansura, Al-Ghuraba, As-Salam. Maka tidak boleh ada penamaan di luar itu. Ya, penamaan di luar itu disebut saja kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 73 golongan semuanya adalah umatku, kata Nabi. Ya, maka Jahmiyah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asy'ariyah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maturidiyah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Ahlus Sunnah juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak kafir. Disebut kaum muslimin, bukan kaum kafirin. Gitu. Adapun penamaan yang satu bukan yang 72, maka hanya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatul Najiyah, Al-Ta'ifatul Mansurah, Al-Ghuraba, As-Salam. Hanya ada 5. Tidak boleh ada penamaan di luar itu. Walaupun penamaan itu tentu bagus. Ikhwanul muslimin, persaudaraan kaum muslimin tentu bagus. Ya. Jamaah tabligh, jamaahnya orang-orang yang tabligh, tentu nama itu bagus. Persatuan umat Islam, Hizbullah, nama-nama itu bagus. Tapi dijadikan satu nama, satu kelompok, tidak boleh. Yang boleh dijadikan nama satu kelompok hanya lima tadi. Kalau di luar lima, ya berarti kaum muslimin, ahlul kiblat, gitu ya, umat Muhammad SAW. Gitu. Maka kita dengan si Mu'tazilah ini sama-sama umat Muhammad SAW. Kita dengan si As'ariyah ini sama-sama kaum muslimin. Kita dengan si Maturidiyah itu sama-sama ahlul kiblat. Ya. Tapi kita sesama kita yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah lebih dari itu. Ya. Sesama muslim, sama-sama ahlul kiblat dan semanhaj. Ya. Sama-sama menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Di luar itu Hizbus Syaitan. Ya. Jadi ada dua kelompok, Hizbur Rahman wa Hizbus Syaitan. Wahum al-muharibuna li syar'illah. Dan Hizbus Syaitan itulah orang-orang yang memusuhi syariat Allah. Maka tidak perlu penamaan lebih lanjut. Hanya ada dua itu, Hizbur Rahman atau Hizbus Syaitan. Allahu a'lam. Ya, hanya itu yang bisa kita bahas. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan pertama, banyak yang menisbatkan diri pada manhaj salaf sehingga bagi orang awam menjadi bingung mana yang sebenarnya bermanhaj salaf. Mohon penjelasan. Iya, namanya orang awam pasti bingung. Ya, ketika terjadi perselisihan yang namanya awam pasti bingung. Tidak mungkin tidak bingung. Maka jangan posisikan kita. Jangan biarkan kita menjadi orang awam. Ya. Orang bilang mesin yang bagus itu Toyota, begini-begini. Orang bilang Mitsubishi, kita awam enggak tahu, tentu bingung. Ya. Tentu bingung. Akan tidak bingung kalau kita mempelajarinya. Ya, masuk ke dalam, jangan dari luar. Ya, insyaallah tidak bingung melihat begini-begini, nah, tidak bingung. Ya, bukan berarti harus alim dulu, harus jadi ulama dulu, harus ahli mesin dulu baru tidak bingung. Enggak usah ahli, tetapi kita tidak awam dalam hal itu, kita mengetahui apa kelebihannya, apa kekurangannya. Gitu ya. Maka bagaimana salaf ini yang mengikuti Rasul dan para sahabat? Dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Bagaimana saudara-saudara kita yang di pesantren-pesantren? Apakah mereka tidak mengaku mengikuti Nabi? Enggak ada. Enggak ada seorang muslim pun yang mengatakan kami tidak mengikuti Rasulullah. Enggak ada. Mereka mengatakan mengikuti Rasulullah. Bahkan mereka mengadakan maulid. Mereka bilang apa? Kita bersyukur. Kita mengikuti sunnah Nabi. Ya, kita hidupkan sunnah Nabi. Demi kecintaan kita kepada Nabi, kita rayakan maulid. Nah, lihat. Ya. Nah, mereka menamakan dirinya salaf. Tetapi tanpa ilmu. Dengan apa? Dengan kejahilan. Dengan semangat saja. Tidak dengan ilmu. Apa siasat yang kita lakukan apabila ada teman yang antipati dengan pengajian salafi ini? Gak bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, gak ada. bukan kewajiban kita untuk menjadikan orang-orang senang dengan salah. Ya, ketika kita berakhlak baik, ketika kita mengajak mereka untuk sama-sama mengaji sunnah, maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Kita sudah berusaha minimal. Ya. Kemudian mereka tolak, mereka enggak mau terima, bukan urusan kita. Asal mereka tolak bukan karena akhlak kita. Ya. Mereka antipati kepada salaf gara-gara kita. Karena omongan kita kasar. Ya. Kita mengatakan kepada orang yang pulang tahlilan, pulang muludan, ya, bahwa engkau akan masuk neraka, ya. Tentu orang akan antipati. Ya. Jangan. Ya. Jangan. Bagaimana kita menyikapi kalau seseorang menganggap salaf ini banyak larangan? Kalau larangan yang dimaksud adalah larangan syahwat, tidak benar. Salaf melarang zina. Apakah di luar salaf tidak melarang zina? Ya, sama melarang zina, khamr, judi. Ya. Sama. Salaf melarang isbal. Apakah di luar salaf enggak ada yang melarang isbal? Lihat beberapa firqah melarang isbal. Gitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah dalam masalah ibadah, maka malah senang apa malah susah, ya. Orang-orang tahlilan, orang saya enggak usah tahlilan, ya. Senang apa susah? Kan senang. Orang-orang muludan enggak usah muludan. Orang-orang ziarah kubur kan enggak usah, kan malah enak. Jadi ringan, salaf ini ringan. Enggak usah tahlilan, enggak usah muludan, enggak usah nujum bulan, enggak usah ini, kan enak. Karena itu kan ritual. Gitu kan, enggak usah puasa raja. Enggak usah puasa nisfu sya'ban. Iya. Enggak usah sholat nisfu sya'ban. Kan enak, ringan, mestinya senang. Gitu. Bagaimana sikap kita dengan pelaksanaan pemilu? Apakah sebaiknya tidak memilih partai atau bagaimana? Iya, diam. Ya. Satakunu fitnah. Akan terjadi fitnah-fitnah. Di mana orang yang duduk-duduk saja dari fitnah ini, ya, khairum minal qa'im, lebih baik dari yang berdiri. Al-qa'imu fiha khairum minal masi, yang hanya berdiri saja lebih baik daripada yang berjalan. Al-masi fiha khairum minas sa'i, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Artinya, semakin kita cuek, semakin kita tidak peduli terhadap satu fitnah, itu semakin baik. Gitu. Tidak cocok lagi bahwa pemilu, partai, demokrasi, HAM, gender dan seterusnya, ini adalah fitnah. Semakin kita cuek, semakin baik. Ya, maka dibuktikan dengan apa? Yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Berdiri kan menyambut. Ya, walaupun lihat-lihat doang, berdiri. Yang berdiri masih mendingan daripada yang berjalan, nyamperin fitnah itu. Yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari menghampiri fitnah itu. Jadi yang terbaik ketika ada fitnah itu, maka diam. Tidak seperti orang hispir, ketika ada fitnah apa, langsung menanggapi. Gitu. Ketika kaum muslimin terfitnah dengan bisnis MLM misalnya, ya, mereka bukan menghindari tapi bikin MLM syariah, ya, padahal isinya dia juga, ya, dia juga jadi kenek, ya, dia juga itu nggak berbeda. Ketika kaum muslimin terfitnah dengan cerita novel cerpen, mereka bukannya antipati, diam saja, nggak usah canggih, malah bikin novel islami, cerpen islami, Ya, ini tidak mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik apa dia biarkan orang-orang kafir yang bernovel, yang baca cerpen, cerita-cerita bohong, kita jangan ikut-ikutan. Dan tidak mungkin kebohongan disebut Islam. Ya. Cerpen novel umumnya kan bohong. Cerita itu ngarang. Masa cerita ngarang dibilang Islam? Ceritanya bagus kalau dibikin sendiri. Ya pasti bagus. Mau bikin cerita kayak apa ngarang sendiri? Ya, masa orang ngarang pembohong dipuji-puji? Ya, maka umumnya kaum muslimin itu tidak pandai berbohong. Yang pandai berbohong itu orang-orang kafir. Maka lihat orang-orang kafir bikin film canggih benar. Emang kerjaannya bohong. Ya, bohongnya canggih. Ya, mimik mukanya dan seterusnya canggih. Karena orang kafir biasa bohong. Apalagi Yahudi biasa bohong. Tapi kaum muslimin mau coba-coba bohong, nah ketahuan mimik mukanya ya, cara bikin filmnya enggak bagus, enggak biasa bohong. Itu, maka jangan dipupuk kebohongan itu. Bohong dipelajari. Bohong ada fakultasnya. Ya, fakultas bohong. Ya. Nah, dan semakin pintar bohong, oh semakin mahal harganya. Nah, itulah. Ya. Tasbih. Oh, sholat tasbih. Khilaf bin ulama tentang hadisnya. Nabi mengajarkan sholat tasbih kepada Abbas, paman beliau, untuk melakukannya seminggu sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa tahun sekali, kalau tidak bisa seumur hidup sekali. Hadis ini para ulama khilaf sahih atau tidak. Ya, Syalbani, Imam Nawawi mensahihkan. Ya, tapi Syekh Utsaimin dan beberapa aimah mendhaifkan. Oh, mohon. Salat hajat dhaif. Salat hajat yang sahih salat istikharah. Tasbih itu. Iya, membaca tasbih 10 kali setiap kali sujud, ruku, i'tidal, ya. Kecuali berdiri 15 kali. Iya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Biritnya ya. Sekali lagi saya tidak tahu apakah ini sahih atau tidak. Barangkali aman bagi kita melakukan ibadah-ibadah salat-salat sunat yang jelas sahih. Barangkali belum semua salat sunat yang sahih kita laksanakan. Apakah negara kita ini sesat sehingga mengalami kemunduran? Kalau yang dimaksud dengan bilad negara, maka tidak ada negara sesat. Yang ada negara muslim apa negara kafir. Ya, enggak ada negara sesat. Ya. Tidak waris dari Nabi biladul dolar, ya. Yang ada biladul kufar, biladul muslimin. Negerinya orang-orang kafir, negerinya orang-orang muslim. Gitu. Nah, justru ketika negeri kafir, maka Allah enggak peduli. Allah enggak peduli itu maksiat, itu zina, itu Allah enggak peduli. Bagaimana Jepang, Amerika dan seterusnya, Allah biarkan. Ya, dan pada satu saat nanti baru akan Allah azab. Adapun yang disayang oleh Allah adalah kaum muslimin. Maka ketika kaum muslimin dalam satu negeri berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat syubhat, maka Allah uji dengan berbagai macam ujian. Ya, Allah kirimkan bencana, musibah, malapetaka, banjir dan seterusnya. Ini karena sayangnya Allah agar dosa-dosa mereka terampuni. Begitu. Dan ini sunatullah. Dan sunatullah tidak mungkin berubah. Ya. Maka ketika kita ingin jaya, aman, tenteram, makmur, menang, kuasa, maka ikutilah sunnah Nabi. Ya. Sebagaimana janji Allah dan Rasulnya terhadap kaum muslimin. Akan diberi kejayaan, kemenangan ketika beriman dan beramal saleh. Orang berzina dilaporkan ke polisi, kemudian karena suka sama suka hanya disuruh menikah. Bagaimana hukumnya? Ya, orang yang berzina menurut hukum Allah adalah dicambuk. Ya, dicambuk. Ketika ini tidak dilaksanakan, ketika hukum cambuk tidak dilaksanakan, maka berdosa. Siapa yang berdosa? Yang disuruh mencambuk, bukan yang berzina. Yang berzina dosa karena dosa zinanya. Ada perintah Allah yang dilanggar. Allah mengatakan, Allah menyuruh az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidati minhuma mi'ata jaldah. Pezina, perempuan dan laki-laki, cambuklah masing-masing 100 kali. Ini kan perintah. Ini perintah. Berarti ada yang diperintah. Siapa yang diperintah mencambuk? Apakah si pezinanya? Enggak mungkin. Bapaknya si pezina? Tidak mungkin juga. Ustadznya si pezina? Bukan. Tetapi yang disuruh adalah penguasa. Penguasa. Maka ketika ada orang zina dan tidak dicambuk, yang dosa siapa? Penguasa. Bukan rakyat. Bukan yang berzina. Ya. Ah, lalu dinikahkan, ya? Ya. Yang berzina ketika dia menikah, maka ini adalah jalan keluar. Aman. Kalau dia tidak menikah, maka bisa terulang lagi, terulang lagi. Ya, bahkan nikah dengan orang lain bisa terulang. Ya, ada orang sudah nikah lalu dia pernah zina dengan seorang wanita, bisa terulang lagi kalau ketemu. Dan itu terjadi. Dan itu adalah celah yang sangat mudah bagi setan untuk menggoda secara syahwat. Maka yang terbaik bagaimana? Nikahkan. Gitu ya. Siapa yang melarang? Enggak. Jangankan boleh jadi. Betul-betul ini hamil. Sudah ketahuan. 4 bulan, 5 bulan misalnya. Bolehkah dinikahkan? Boleh. Yang pertama, tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Yang ada larangan adalah menikahi orang hamil oleh orang lain. Nah, ini dilarang. Ketika Nabi mendapatkan rampasan perang yang berupa wanita-wanita untuk dijadikan budak, maka Nabi pisahkan mana yang hamil, mana yang sedang hamil, dan mana yang tidak. Nah, bagi yang hamil, Nabi katakan, jangan kalian jima perempuan-perempuan, budak-budak yang sedang hamil. Ya, karena memang ada larangan, jangan mencampurkan dua air mani dalam satu rahim. Ini yang dilarang. Ya, tetapi tidak ada larangan menikahkan laki dan perempuan yang berzina, lalu perempuannya hamil, lalu dinikahkan. Ya, bahkan ada contoh di zaman Abu Bakar. Terjadi laki dan perempuan berzina, lalu dicambuk, ya, dicambuk memang tidak mati umumnya. Lalu hamil, betul-betul hamil. Lalu dinikahkan. Dinikahkan. Ya. Terjadi. Dan waktu itu tidak ada satupun sahabat yang tidak setuju. Berarti ijma' sahabat. Dan kejadian ini berulang lagi di zaman Umar. Ada seorang laki dan perempuan yang berzina, lalu perempuannya hamil dan dicambuk, lalu dinikahkan oleh Umar. Tapi laki-lakinya tidak mau, ya. Dan Umar tidak memaksa, ya. Maka keluar hukum dari sini bahwa perempuan yang telah mau dizinai oleh seorang laki-laki, maka dia tidak berhak menuntut, walaupun sudah hamil. Dia tidak berhak menuntut dinikahi. Karena apa? Karena zina tidak ada harganya. Zina tidak ada harganya. Maka tidak ada konsekuensi hukum dari zina. Ya. Allahu a'lam. Maksimal khalifah, minimal presiden atau raja. Ya. Jadi di bawah presiden enggak berhak. Enggak berhak. Enggak bisa. Ya. Raja satu negeri. Penguasa yang dimaksud adalah satu negeri. Bukan penguasa RW Nal, penguasa kelurahan anu, bukan. Dua orang enggak? Ya, enggak. Karena dia tidak membelakangi makmum. Yang disunahkan menghadap makmum adalah makmumnya dua orang lebih. Mengambil dari sabda Nabi sallu kama ra'aytumuni usalli, ya. Karena Nabi seperti itu. Berarti bagi para makmum wajib mengikuti cara para sahabat, bagi para imam wajib mengikuti cara Nabi ketika mengimami. Nabi selalu menghadap makmum sebelum sholat dan setelah sholat. Maka wajib diikuti oleh para imam. Sholat mutlak. Khilaf banyak ulama tentang sunahnya ini. Ya. Sholat mutlak. Ada memang pembahasan tentang ini. Jadi sholat kapan saja dia ingin sholat. Ya. Yang pertama saya katakan bukan Zubair, tapi anaknya Abdullah bin Zubair. Karena Zubair bin Awam, menantunya Abu Bakar, meninggal ketika kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah atau di tengah-tengah perang Siffin. Tolhah dan Zubair, dua-duanya terbunuh. Abdullah bin Zubair. Apakah Abdullah bin Zubair memberontak? Tidak. Pendapat yang rajih bahwa Abdullah bin Zubair memang dibaiat oleh Ahlu Mekah dan menjadi khalifah, ya, di Mekah, penguasa Mekah. Nah, tidak disukai oleh Bani Umayyah. Maka terjadi perebutan kekuasaan. Ya. Dan waktu itu adalah Hajjaj bin Yusuf yang menjadi pembela khalifah Bani Umayyah. Dan ini yang sering kita bahas, bahwa Ibnu Umar, Anas bin Malik dan seterusnya diam. Tidak mihak ke sana, tidak mihak ke sini. Artinya begitulah sifat penguasa. Siapa yang menang itu yang diakui. Ketika akhirnya Abdullah bin Zubair terbunuh, kalah, maka barulah para sahabat, sisa-sisa sahabat yang masih hidup, membaiat Hajjaj bin Yusuf. ya. Maka pelajaran yang besar dari sini bahwa rakyat jangan ikut-ikutan pertikaian penguasa. Biarkan penguasa berantem sendiri, siapa yang menang baru dia jadi raja, jadi penguasa. Ya. Jangan kita malah bodoh. Itu Amin Rais sama Akbar Tanjung ngopi bareng, ya. Tapi PAN sama Golkar berantem di jalanan. Nah, ini bodoh. Yang pintar bagaimana? Suruh berantem itu. Ya. Amin Rais terus tanya-tanyakan sama Akbar Tanjung, siapa yang menang? Aja baru jadi presiden. Begitu. Jangan rakyat yang suruh berantem. Nah, ini pelajaran yang benar. Pelajaran yang hak. Pelajaran yang besar dari para sahabat. Ya. Ah, bagaimana kedudukan Hajjaj bin Yusuf, Abdullah bin Zubair? Ah, ini yang dibahas oleh para ulama yang bukan pembahasan kita. Artinya enggak perlu bagi rakyat itu untuk mengatakan yang benar siapa sih, yang salah enggak perlu. Enggak perlu. Ya. Nah, ini baru rakyat cerdas. Ya, enggak usah memihak. Sudah silakan ya. Dan secara fitrah rakyat-rakyat yang memang fitrahnya masih berjalan di atas kebenaran, dia juga enggak peduli. Yang jadi presiden siapa, yang jadi menteri siapa enggak peduli. Yang penting beras murah, bensin murah, minyak tanah enggak ngantri, ini berarti berjalan sesuai fitrah. Ya? Yang teriak harus Mega, harus Amin Rais, harus apa? Ini yang punya kepentingan biasanya. Yang enggak punya siapa saja enggak peduli rakyat. Gitu. Ya. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.